Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan pagi ini adalah merupakan grand final dari beberapa peserta tele dakwah di waktu-waktu yang telah lalu yang sudah masuk keluar sebagai penyampai dakwah terbaik tentu saja. Dan untuk kesempatan kali ini kami tidak menginformasikan nomor telepon kami karena kamilah yang akan menelpon Anda semuanya, para juara yang sudah berhasil keluar sebagai penyampai dakwah terbaik. Dan tema kita kali ini yang akan diangkat adalah kunci surga. Seperti apa ya kunci surga itu? Aha, tentu Al-Quran, Al-Hadis sudah memberikan informasinya dengan baik. Dan untuk nama-nama yang nanti akan kami sebutkan, Anda tentu saja harus bersiap-siap bukan hanya di hadapan layar kaca Anda saja, tetapi Anda juga harus bersiap-siap di pesawat telepon Anda. Oleh karena itu pula, Anda perlu menyimak terlebih dahulu nanti pengarahan dari dua orang Dewan Hakim, yang pengarahan ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahzami Sami'un Jazudi. Saya informasikan lagi bahwa untuk tema kita kali ini adalah kunci surga. Anda harus segera mencarinya sekarang bahan-bahannya atau dipersiapkan. Dan sebentar lagi akan segera kita simak pengarahannya dari Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli untuk tema tele dakwah kita kali ini adalah kunci surga. Oleh karena itu langsung saja kita simak bersama arahan dari Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli kepada Ustadz Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Baya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah Miftahul Jannah atau kunci surga. Saudaraku dan para mujahid dakwah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jannah, surga bagi setiap muslim adalah asmal ghayah, tujuan yang paling mulia. Sehingga konsekuensinya seluruh potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, potensi ilmu, ya, rezeki dan lain sebagainya termasuk kesehatan, hendaknya benar-benar dijadikan sarana untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya ibadallah, tidak semua orang yang ingin masuk surga ya berhasil untuk masuk surga kalau dia tidak punya miftah, tidak punya kunci. Dan kalau kita bermuayasa berinteraksi dengan ayat-ayat Quran, ternyata kunci utamanya itu adalah al-iman. Artinya saudara sekalian, betapa banyaknya amal seseorang, tetapi kalau iman tidak benar, maka tidak berhasil ya, dan tidak sukses untuk masuk surga. Oleh karena itu, ketika ayat-ayat berbicara tentang surga atau seseorang masuk surga, selalu dikaitkan dengan iman. Selalu dikaitkan dengan iman. Mereka dengan alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adn. Selalu ayat iman. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Nah, ikhwatal iman hafizakumullah, ketika kita berbicara tentang surga, maka harus ada hal yang kita waspadahi, yaitu hal-hal yang merusak ya, ya, cita-cita tersebut, sehingga seseorang tidak ya, berhasil masuk surga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang merusak itu adalah asyirku, syirik. Dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman ayat 72, innahu mayyushrik billah ya, faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang musyrik, yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan dia masuk surga. Oleh karena itu asyirku wa jami'u anwa'ihi, syirik dan segala bentuk macamnya harus dihindari ya. Bahkan termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu ar-riya. Tidakkah kita tahu bahwasanya perang ya, atau jihad itu adalah amal yang sangat mulia. Berinfak juga demikian ya, mengajarkan Islam juga demikian. Ketika orang itu tidak mempunyai keikhlasan, artinya riya, maka ketiga orang itu di dalam hadis sudah kita tahu semuanya adalah termasuk orang yang masuk neraka, ya, paling pertama. Ini karena kehilangan syarat masuk surga, yaitu al-iman. Ya. Jadi syirik sekecil apapun, ya, membahayakan seseorang dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, ketika kita berbicara tentang kunci surga, maka ya ibadallah hafizakumullah, ya, kita tahu bahwa hidup ini harus diwarnai dengan suasana surgawi. Sehingga seseorang ketika ingin mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunianya, ingin mendapatkan capaian-capaian ekonomi, capaian-capaian politik, capaian-capaian ketenaran, tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga merusak masa depannya. Dan masa depan yang sebenarnya adalah surga. Ketika kunci surga ada sesuatu yang sangat penting, bahkan dalam Al-Quran definisi orang yang sukses itu adalah ketika dimasukkan ke dalam surga. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Jadi barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dialah orang yang sukses. Sehingga ibadallah kaum muslimin di dalam membangun dunianya ini, ukuran sukses yang sebenarnya ketika dia masuk surga. Oleh karena itu kesuksesan-kesuksesan duniawi, sukses dalam ekonomi, politik, budaya, tidak boleh merusak kunci surga. Inilah pentingnya ketika kita berbicara tentang miftahul jannah atau kunci surga. Jadi tidak hanya berkaitan dengan dunia akhirat, tidak hanya berkaitan dengan akhirat saja, tapi juga berkaitan dengan dunia. Tidak hanya berkaitan dengan hidup seseorang, tapi kehidupan seluruh umat manusia. Oleh karena itu hal-hal yang merusak kunci surga, ya ibadallah, sangat diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Termasuk hal-hal yang merusak surga atau kunci surga adalah ketika orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka dalam sunnahnya dikatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Jadi sebenarnya kita semuanya umat Muhammad punya potensi untuk masuk surga kecuali orang tidak mau. Oleh karena itu ya ibadallah, para mujahid dakwah, saudara-saudaraku yang mempunyai ya potensi yang besar atas izin Allah ini, marilah tema kunci surga ini benar-benar kita sampaikan dengan sebenar-benarnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga insya Allah cita-cita kita untuk masuk surga menjadi sebuah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustadz Azami Sami'un Jazuli yang sudah memberikan pengarahannya kepada kita semua. Tentu saja Anda, para pencinta dakwah, para da'i dan da'iyah yang terutama sudah menjadi penyampai dakwah terbaik di kesempatan-kesempatan yang lalu, sekarang ini Anda tengah bersiap-siap untuk menyampaikan tema Anda kali ini adalah kunci surga. Dan ada satu lagi Dewan Hakim yang belum kita sapa di samping Ustadz Azami Sami'un Jazuli, yaitu Ustadz Lutfi. Saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sudah siap nanti dengan penilainya ya? Insya Allah. Terutama untuk hadis-hadisnya nih. Ternyata untuk para peserta ini sangat berkenan sekali dan berkesan uraian-uraian dari Ustadz Nizar. Baik. Baik, siap Ustadz ya nanti ya? Baik, insya Allah. Baik, teman-teman, rekan-rekan semuanya, Anda para da'i dan da'iyah, akan saya bacakan juga nama-nama yang masuk dalam kesempatan grand final kali ini, yakni Kamis 19 Maret 2009. Ada 9 nama yang berhasil dihimpun di sini. Yang pertama adalah Ibu Sunani, Jakarta. Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Ya, yang pertama adalah Mbak Sunani, Jakarta. Yang kedua adalah Solahuddin, Jember. Ketiga, A. Wahyudin, Tangerang. Ya, A. Wahyudin, Tangerang. Yang keempat, Abdul Rozik, Ciputat. Ya, kemudian Okri Nofrizal, Jakarta. Haji Qolyubi, Tangerang. Nurfah, Tangerang. 26 Februari 2009. Asyah, Jakarta. Pemenang tanggal 5 Maret 2009. Dan yang kesembilan adalah Supriyadi, Tangerang, pemenang tanggal 12 Maret 2009. Inilah para da'i dan da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 9 nama yang berhasil masuk sebagai grand final. Dan dalam kesempatan kali ini, Anda silakan bersiap-siap. Bukan hanya di depan layar kaca Anda, tetapi juga Anda bersiap dengan pesawat telepon Anda. Karena dari kami insya Allah akan menghubungi Anda supaya Anda berkesempatan menyampaikan tema dakwahnya kali ini, yakni tentang kunci surga. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azami Sami Unjazuli, kunci yang paling utama adalah iman. Tentu Anda nanti bisa berkreasi dengan sumber-sumber yang sahih, baik dari Quran maupun hadis, berbicara tentang kunci surga. Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan di dunia supaya keimanan kita nanti bisa mengarahkan kita masuk ke dalam surga yang sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja kita juga berharap ya, mudah-mudahan dengan Anda mau menyampaikan dakwahnya dalam kesempatan kali ini, bukan hanya dengan konten materi yang bagus, tetapi juga Anda menyampaikannya dari lubuk hati yang paling dalam, niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ini juga merupakan bagian dari kesempatan Anda meraih kunci surga, sehingga nanti bisa berkesempatan juga masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda nanti silakan bersiap-siap. Tentu saja kami akan segera menghubungi Anda beberapa saat lagi, karena tampaknya teman-teman yang sedang berada di pesawat telepon di studio juga sedang mencoba untuk menghubungi Anda. Oleh karena itu Anda jangan beranjak jauh dari pesawat telepon Anda, karena kami akan segera menghubungi Anda. Baik, dan tampaknya para da'i dan da'iyah, mengingat waktu sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah tiba, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Jangan kemana-mana, tele dakwah akan segera kembali selepas yang berikut ini. Anda bersama dengan tele dakwah. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kesempatan tele dakwah kali ini adalah merupakan grand final, yakni kami akan menghubungi nama-nama yang tempo hari sudah berkesempatan menjadi penyampai dakwah terbaik. Ada 9 nama, mungkin saya bacakan saja sekilas sekarang ini. Yang pertama ada Mbak Sunani, Jakarta. Salahuddin. Ya, akan coba kita tayangkan lagi, masih mungkin barangkali. Ya, yang pertama adalah Mbak Sunani dari Jakarta. Yang kedua adalah Salahuddin, Jember. Ketiga adalah A. Wahyudin, Tangerang. Keempat adalah Abdul Razik, Ciputat. Lima, Okri Nofrizal, Jakarta. Enam, Haji Qolyubi, Tangerang. Tujuh, Nurfah, Tangerang. Delapan, Asiah, Jakarta. Sembilan, Supriyadi, Tangerang. Inilah 9 nama yang berhasil keluar sebagai penyampai dakwah terbaik dalam kesempatan yang lalu. Oleh karena itu, kami akan segera menghubungi Anda. Tampaknya teman-teman penjaga telepon di studio sudah sangat sibuk sekali. Anda bagi nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, tetap standby di hadapan layar kaca dan juga pesawat telepon Anda. Kesempatan Anda untuk menyampaikan dakwah Anda sebagaimana waktu yang lalu tetap hanya 3 menit saja. Oleh karena itu, efektivitaskan waktu yang Anda yang ada, sesuaikan antara tema dengan konten yang akan Anda sampaikan. Tema kita kali ini adalah kunci surga. Enak sekali, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasinya tentang kunci surga. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kunci surga adalah iman. Anda, para da'i dan da'iyah, bisa menguraikannya dengan lebih luas, lebih simpel tentu saja, jangan sampai terlalu lebar, tetapi isinya mengena, sehingga apa yang Anda sampaikan tetap bisa memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua, terutama yang menyimak sampaian-sampaian dakwah Anda. Sekarang ini kita masih terus mencoba untuk menghubungi dari beberapa nama yang ada. Dan saya bacakan kembali lagi juga singkat. Ada Mbak Sunani, ada Salahuddin, ada Awahyudin, Abdul Razik, Okrinov Rizal, Haji Qolyubi, Nurfa, Asyah, dan Supriyadi. Ya, silakan kami coba akan sapa dulu. Tampaknya mungkin ada yang sudah tersambung. Ya, assalamualaikum. Ya, tampaknya sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Ya. Oke, kepada para da'i dan da'iyah, Anda tetap standby di pesawat telepon Anda karena kami masih terus mencoba untuk menghubungi Anda semua, terutama nama-nama yang sudah kami bacakan karena Anda masuk dalam kategori grand final kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa kembali, mungkin ada yang sudah yang tersambung. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Iya, tampaknya belum juga terangkat, padahal nadanya sudah masuk. Ya, kami sampaikan kembali, mohon untuk standby di hadapan layar kaca Anda atau juga di pesawat telepon Anda. Ada Mbak Sunani, ada Solahuddin, ada Awahyudin, Abdul Razik, Okri Nofrizal, Haji Qolyubi, Nurfa, Asyah, dan Supriyadi. Di samping nama-nama Anda yang sudah saya sebutkan, tadi juga ada gambar Anda. Nanti insya Allah mudah-mudahan ketika Anda menyampaikan dakwah Anda, gambarnya pun bisa dimunculkan di sana. Para da'i dan da'iyah, jangan lupa tema kita kali ini adalah kunci surga. Kesempatan grand final ini memang kami yang menelpon kepada Anda yang tempo hari sudah berkesempatan menjadi penyampai dakwah terbaik. Oleh karena itu, tetap standby di dekat pesawat telepon Anda. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi Anda semuanya supaya Anda berkesempatan kembali menyampaikan pesan-pesan dakwah Anda. Tentu saja pesan Anda sangat dinantikan oleh seluruh saudara-saudara kita di mana saja Anda berada, karena penyampaian Anda tentu saja penyampaian yang sangat memotivasi. Apalagi bicaranya adalah kunci surga. Saya akan coba sapa kembali Mas Salahuddin. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salahuddin, passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Iya. Sudah tahu ya, tadi makalahnya berulang kali saya sampaikan. Alhamdulillah sudah tahu. Baik, silahkan Anda bisa memulai. Waktunya 3 menit dari sekarang. Temanya adalah kunci surga. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahittafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi al-mustakmilin asy-syurafa amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia. Pada hakikatnya, kunci surga itu terbuka lebar bagi siapa saja asalkan beriman dan berbuat kebajikan, baik itu secara vertikal maupun horizontal, hablum minallah wa hablum minannas. Karena nanti orang yang beriman dan orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan kunci surga. Dan ini sangat relevan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Al-ayat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di samping itu, Rasulullah memberi jaminan kunci surga dengan catatan kita mau mengerjakan 6 perkara. Dalam sebuah hadis diterangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibmanuli sitan afmanulakumul jannah. Berjanjilah kepadaku bahwa kamu akan mengerjakan 6 perkara ini, niscaya aku jamin kamu masuk surga. Usduku idha haddastum. Yang pertama, berkatalah yang benar, karena berkata benar akan membawa kita pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kita pada surga. Wa aufu idza wa'adtum. Yang kedua, tepatilah apabila kamu berjanji. karena janji itu adalah hutang. Wa'adtu idza sumintum. Yang ketiga, tunaikan apabila diamanati orang. Jangan sampai kita berkhianat. Wahfadzu furujakum. Yang keempat, jagalah kehormatanmu agar tidak dipandang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, waghuddu absarakum, tundukkanlah pandanganmu terhadap wanita. Sedangkan yang terakhir, waqufu aydiyakum, hentikanlah lancang tanganmu, dalam artian jangan sampai kita suka memukul orang. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan 6 perkara ini agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Akhirnya, usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tersambung dengan Salahuddin Jember dan bagus sekali isinya, simple, jelas. Dan tentu saja ini menjadi catatan buat kita semua, terutama Anda para dai-daiyah yang akan menyampaikan tema atau materi berikutnya. Tentu saja Anda juga harus bisa mengemasnya dengan lebih baik lagi. Kesempatan grand final ini jangan disia-siakan, karena Anda berkesempatan tetap untuk menjadi penyampai dakwah terbaik dalam kesempatan kali ini, di samping semua yang sudah baik. Baik, tampaknya kita akan coba ke Mbak Sunani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu Mbak. Balighani walau ayah. Bagus. Mbak, temanya adalah kunci sorga, sudah siap? Iya, insyaallah. Fadl, waktu Anda cuma 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang fana ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini haruslah diisi dengan kebajikan-kebajikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan Allah pun sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik bahwa tempat mereka di akhirat kelak adalah syurga yang sangat indah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabashiril ladzina amanu wa'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, untuk itu, dengan cara apakah agar kita dapat memperoleh syurga di akhirat nanti? Ada beberapa kunci untuk masuk syurga. Kunci syurga yang pertama adalah beriman. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Kunci syurga yang kedua adalah takwa. Arti takwa secara global adalah takut kepada Allah serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, takutlah kamu kepada Allah dan iringilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, jika seseorang sudah bertakwa, segala tindakan yang dia lakukan pasti dia ingat bahwa perbuatannya itu selalu dipantau oleh Allah. Oleh karena itu, dan masih banyak lagi kebajikan-kebajikan lainnya yang dapat menghantarkan kita ke jalan surga. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Mbak Sunani, penyampaiannya sangat lugas, fasih, dan membuat saya juga sampai tertegun ya. Subhanallah. Ternyata memang yang masuk grand final ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam penyampaian dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentu saja kami masih terus mencoba untuk menghubungi Anda yang lain. Oleh karena itu, bagi nama-nama yang sudah kami sebutkan dan belum terhubungi di luar Mbak Sunani dan Mas Salahuddin, Anda silakan bersiap. Tampaknya kami sudah tersambung dengan Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu, Pak. Balighu anni walau aya. Bagus. Pak, temanya adalah kunci sorga. Waktunya cuma 3 menit. Sudah siap? Wah. Fabel, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Al-Mukarrabun, Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu Pembawa Acara, dan seluruh pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah, tema kita pada pertemuan kali ini adalah kunci surga. Sungguh beruntung dan bahagialah orang yang bisa masuk dan menjadi penghuni surganya Allah, yang telah dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan dan kenikmatan di dalamnya, yang menjadi idaman setiap manusia, tapi sungguh-sungguh berat dan sukar kita untuk mencapainya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memasukinya? Ada 5 jalan menuju surga selain iman dan ilmu agama. Pertama, ayyamna anfusahu an jami'il ma'asi. Kita harus jaga diri kita dari perbuatan maksiat dan hawa nafsu. Firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 61, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat diamnya. Sabda Rasul, khufatil jannah bil makarih wa khufatil naru bis sahawat. Memang surga itu adalah dikelilingi dengan berbagai macam yang tidak disenangi oleh nafsu, dan dikelilingi neraka oleh semua yang disenangi oleh nafsu. Kedua, ridho dari kekurangan harta benda dunia. Artinya kita harus qanaah, karena kalau kita mementingkan dunia saja lupa akan akhirat, maka nerakalah tempatnya nanti. Firman Allah, fa amma man tawwa wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, An-Nazi'at ayat 37-39. Barang siapa berbuat durhaka dan mendahulukan kemewahan dunia, maka nerakalah tempat diamnya. Sabda Rasul, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Yang ketiga, ayyakuna harisan al-ta'at, bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Juga dalam surat Al-Bayyinat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah lahum jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin al-ayah. Dan juga dalam surat-surat yang lain di atas An-Nisa, wa may yaqul minas shalihati dzakar wa unsa fa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah al-ayah. Keempat, ayyuhibbu shalihina wa ahlal khair, mencintai dan berkumpul dengan orang-orang saleh dan orang-orang baik. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shiddiqin, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kamu dengan orang-orang yang benar. Juga firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi al-ayat. Yang kelima, ayyuktira du'a wa yas'alullaha al-jannah, memohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki masuk surga. Sabda Rasul, man sa'ala al-jannah salatan wa qadat al-jannah. Sayang sekali waktu Anda sudah habis. Demikian Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Wahyudin. Tetapi untuk yang lain di belakangnya nanti, jika kami sudah tersambung dengan Anda, usahakan seefektif mungkin pemanfaatan waktunya 3 menit. Oleh karena itu, tentu saja Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan kami akan terus mencoba menghubungi nama-nama berikutnya, di samping nama-nama yang tadi sudah tersambung dan sudah menyampaikan materi ceramahnya. Oleh karena itu, dari yang sudah disampaikan tadi sangat bagus. Kita juga sudah menyimak bersama Tentu yang di belakang ini dong sudah bersiap dan insya Allah jauh lebih bagus. Hanya saja ada dua orang dewan hakim yang menilai penyampaian dakwah Anda, sehingga nanti tetap akan keluar satu orang. Tampaknya kami sudah tersambung dengan Abdul Razik dari Ciputat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu. Liguani walau ayah. Iya, Pak Abdul Razik, volume ya. TV-nya sudah dikecilkan terlebih dahulu. Sudah kecil volume. Oh, sudah kecil ya. Mungkin Anda ada mundur aja dari pesawat TV. Waktu Anda, ya, waktu Anda 3 menit dan Anda bisa memulai dakwah Anda sekarang dengan tema kita kali ini adalah kunci surga. Siap? Siap. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, surga adalah idaman setiap insan. Mengapa? Karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa di dalamnya. Sekurangnya ada 4 syarat orang yang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu iman dan amal soleh, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, syarat kedua yaitu takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 133 dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'urduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya syarat yang ketiga, berjuang dan berkorban di jalan Allah. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi pernah memerintahkan kepada umatnya, kumu, berdirilah kamu. Maksud itu majulah kamu dengan berjuang di jalan Allah. Ila jannatin ardhuha as-samawati wal ard, buat menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Rawahu Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat yang keempat yaitu bertaubat. Dengan taubatan nasuha, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wadkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ar-Tahrim ayat 8. Pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berjuang dan berkorban fi sabilillah, bertobat di jalan Allah. Semua kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah pemirsa, para da'i-da'iyah, dari Anda yang sudah menguraikan ternyata semakin menambah wawasan buat kita semua. Kunci sorga ternyata memiliki berbagai macam aneka ragam dalam bentuk warna pengamalan-pengamalannya di dunia ini. Tidak sesempit yang kita kira bahwasanya untuk masuk sorga yang ada cuma halal dan haram. Tetapi kita bisa berkreasi sepanjang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami masih mencoba untuk terus menghubungi Anda yang lain. Oleh karena itu, yang belum tersambung atau yang sedang coba kami hubungi, mohon untuk tetap Anda dekat di pesawat telepon Anda, karena kami sedang mencoba untuk menghubungi Anda. Tampaknya kami tersambung dengan Okri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, passwordnya? Baliu anni walau ayah. Oke, Okri, tema kita kali ini adalah kunci surga. Sudah siap? Iya, sudah. Fadal, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين. Setiap manusia memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup seorang mukmin yang sejati adalah ridha Allah dan syurganya. Namun tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keikhlasan dalam menjalankan syariat agama. Karena tujuan hidup seorang mukmin yang sejati bukanlah kemegahan dunia dan kemewahannya. Tujuan hidup seorang mukmin yang sejati bukanlah kenikmatan dunia dan perhiasannya, tapi tujuan seorang mukmin yang sejati adalah tujuan yang bertahtahkan maghfirah Allah, yang berhiaskan rahmatnya, yang berminumkan cintanya di bawah naungan ridhonya dan dalam syurganya nan abadi. Kaum muslimin, sudah lama kita beribadah dan beramal, tetapi pernahkah kita benar-benar mengikhlaskannya untuk Allah? Betapa banyak usia kita habis dalam kelalaian dan kesia-siaan. Apakah kita tidak takut ketika ditanya di mahkamah Allah nantinya? Kaum muslimin, Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih dan menjadi kunci ke syurga adalah, yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi berkata, modal keberhasilan adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sebenar-benarnya, dan jihad untuk Allah dengan harta dan jiwa. Coba kita perhatikan, betapa banyak orang yang mengaku iman kepada Allah namun tidak menghiraukan syariatnya, dan betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi mereka mengingkari sunnahnya. Mereka lebih memilih jalan-jalan bid'ah dalam agama. Syirik merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana, dan orientasi manusia hanya untuk tanah dan apa yang ada di atas tanah. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabih." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para sahabatnya. Kaum muslimin, jadi jika kita ingin selamat hingga melangkahkan kaki kita di syurga nantinya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okri dari Jakarta. Tentu saja para da'i-da'i ya, kami masih terus mencoba menghubungi Anda. Hanya saja jika ternyata tidak semua Anda berkesempatan tampil dalam kesempatan Grand Final ini, kami juga tidak lupa memohon maaf, karena tentu saja kami terus mencoba dan mencoba, dan kami tetap untuk menghubungi Anda. Anda pun silahkan bisa ada di dekat pesawat Anda. Sekarang ini sudah terhubung dengan Qolyubi Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak? Balawani walawaya. Iya Pak Qolyubi, tema kita adalah kunci surga. Waktu Anda 3 menit, sudah siap? Insyaallah. Fadal, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI yang berbahagia, surga dan neraka adalah dua tempat yang sediakan Allah bagi manusia kelak di akhirat. Surga sebagai tempat balasan yang baik dan neraka sebagai balasan tempat yang buruk. Walaupun masuk surga dan neraka itu merupakan salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah ditetapkan Allah dalam azal masuk ke dalam surga, pasti ia masuk ke surga dan sebaliknya. Tapi walaupun begitu, Allah memerintahkan kita untuk mencari dan berusaha supaya bisa memasukinya dan menjauhi neraka. Dikarenakan kita tidak tahu akan takdir kita, sebagaimana sabda Rasul, "Ma minkum min nafsin illa wa qad 'alima manziluha min al-jannah wan nar." Qala ya Rasulullah, "Fa liman a'mal afala natakilu?" qala la ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Al-hadis rawahu Muslim. Juga kunci surga ada beberapa. Mungkin kalau kita ceritakan sangat banyak, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, kunci masuk surga adalah iman. Kedua, Islam. Ketiga, ilmu. Dan keempat adalah amal. Kunci surga adalah iman dan Islam, sudah barang tentu. Ketiga, ilmu. Dikarenakan ilmu juga adalah merupakan salah satu kunci surga. Sebagaimana sabda Rasul, likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu, rawahu Dailimi. Setiap-tiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan surga adalah ilmu. Man syalaka tariqan yatlu bihi ilman, syahalallahu tariqan ila jannah, rawahu Ibnu Abbas. Keempat, yaitu adalah amal syoleh. Kita harus berusaha mengerjakan amal-amal syoleh. Firman Allah dalam surat At-Taubah 105, wa kulli amalu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah pada umat, beramalah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat amal kamu itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang iman dan amal soleh. Mungkin kalau kita teliti, mungkin hampir 90 ayat Allah menerangkan dalam Al-Quran. Demikianlah pesan singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita lihat. Saya akhiri dengan bacakan Allahumma adkhinal jannata wa na'udzubika minan nar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Qalyubi Tangerang. Tetap kami mencoba untuk nama-nama di belakangnya yang belum tersambung. Kami masih terus mencoba dan mencoba, tentu saja agar Anda berkesempatan untuk menyampaikan dakwah Anda, terutama yang sudah masuk dalam kelompok Grand Final kali ini. Bagi yang belum kesempatan menjadi penyampai dakwah terbaik, Anda masih punya kesempatan luas di waktu-waktu berikutnya. Tampaknya sudah tersambung dengan Ibu Nurfa. Assalamualaikum. Passwordnya Ibu? Iya, silakan langsung dimulai Ibu dari sekarang, waktu Anda hanya 3 menit. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahadis amma ba'ad. Al-Mukarram, Bapak Iwan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah, rahmat inayahnya, kita bisa berjumpa kembali dalam tema di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surga adalah sebuah tempat di akhirat yang disediakan oleh Allah bagi hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Sebagai balasan apa yang dikerjakannya di dunia, lalu apa istimewaan tersebut? Subhanallah. Kalau kita bayangkan atau kita berandai-andai tentang kesenangan surga, maka pasti kita tidak bisa membayangkan kenikmatan-kenikmatan surga tersebut. Sebagaimana sabda Rasul, hadis supaya topot dari Sa'id, fil jannati mala' ra'at ta'udun ya'at ala khutra ala khulki bashar. Situasi surga, satu mata yang melihat, pinggang sangat terbetik dalam hati siapapun. Kemudian akan apa saja selain beriman kepada Allah yang bisa kita masuk ke dalam. Ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah supaya kita bisa memasukinya, akan dijamin olehnya kita bisa masuk ke surga. Sabda Rasul, idmanul isitan abdulakumul jannah uduku ita hadas fa'ufu ita wa'atu wadu ita dumtum wa fa'atu hurujak uduku abdulakum wa fa'idiyaku ruahu Ahmad. Berjanji kepadaku bahwa akan mengerjakan 6 perkara ini, niscaya aku jamin kamu masuk surga. Yang pertama, berkatalah yang benar. Yang kedua, tepatlah apabila kamu berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah apabila kamu diamanati. Yang keempat, jagalah kehormatanmu. Yang kelima, tundukkanlah tanganmu terhadap wanita. Dan yang keenam, tekanlah tanganmu, jangan sampai memukul orang. Jadi sangatlah jelas kalau kita tidak berusaha untuk memasuki surga, hanya mengharap saja, tidak mau berusaha untuk mencapai. Sabda lain dari Rasul, amalul jannati afitu wa idza fariqul amru sarra wa idza barra amana wa idza amana taqbal jannah. Al-Hadis rawahu Ahmad an Ibnu Abrid sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang dapat membuahkan hasil masuk ke surga ialah kejujuran. Seseorang ketika bersikap jujur, jika ia sudah beriman, bila sudah beriman, ia masuk surga. Dan sebaliknya, apabila ia dusta, ia tidak batin, jika sudah berbuat tidak baik, berarti kafir, orang-orang kafir masuk neraka. Na'udzubillahi minadzalik. Demikianlah dakwah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Saya akhiri dengan mengucapkan Allahumma adkhilal jannata ma'al abrar, Allahul ghafiru yaghfirudzunubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurfah dari Tangerang. Pas sekali waktunya 3 menit dan masih ada 2 nama lagi. Kami masih terus mencoba menghubungi Anda. Di sana ada Ibu Asiah dan Bapak Supriyadi. Silakan. Iya, silakan Anda bisa tetap bersiap di dekat pesawat telepon Anda karena waktu kita pun tentu saja terus bergerak. Oleh karena itu, kami coba sapa dulu Ibu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Ibu. Beliwani walau ayah. Bagus. Waktu Anda 3 menit, silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku, manusia diciptakan Allah adalah untuk menyembah dan mengabdikan diri kepadanya. Dalam sebuah ibadah yang benar tidaklah akan terwujud tanpa niat yang benar dan istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Karena tujuan hidup seorang muslim yang kafah bukanlah kesejahteraan dunia. Tujuan hidup seorang muslim yang sejati bukanlah kekayaan dunia dan hawa nafsu yang dituruti. Tapi tujuan hidup seorang muslim yang sejati adalah ridha Allah yang tiada bertepi, dengan syurga Allah yang penuh kenikmatan yang tiada henti, kelezatan memandang wajah ilahi di akhirat nanti, di bawah rahmat dan kasih sayang yang sejati. Saudaraku, kita telah lama mengaku beriman kepada Allah, tapi pernahkah ibadah yang kita lakukan kita tujukan hanya mengharapkan ridha Allah semata? Sudah kita baca Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, tapi apakah Al-Quran dan Sunnah telah menjadi hidup kita dan bisa mengalirkan kita ke syurga Allah? Saudaraku, dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wassari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu, wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kau mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan syurga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, di antara kunci menuju syurga adalah, yang pertama, menginfakkan harta baik ketika susah maupun ketika senang. Allah berfirman, Alladzina yusfikuna fissarra'i wadbarra'i walkazimina al-ghaiz wal'afina anin nas. Coba kita perhatikan, betapa banyak orang yang kaya harta, kikir pada fakir dan miskin. Betapa banyak orang yang bisa tidur pulas, namun ia tak merasa. Alangkah banyaknya orang-orang luar istana menangis karena kelaparan. Harta membuat mereka semakin jauh dari Allah. Ketika ada kewajiban zakat dan infak, tangan mereka terbelenggu kepundak mereka dan syaitan menakut-nakuti mereka dengan kefakiran. Yang kedua, menahan amarah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ausini. Qala la taqdab faradda miraran la taqdab. Ya Rasulullah, wasiatilah aku. Rasulullah bersabda, jangan marah. Kemudian mengulanginya berkali-kali, jangan marah. Sungguh sangat naif orang yang dikuasai kemarahannya. Syaitan menjadi pemandu mereka. Seorang suami rela menyiksa istrinya. Seorang ayah menyiksa anaknya. Bahkan seorang anak berani membunuh ibunya akibat kemarahan dan kedurhakaannya. Yang ketiga, suka memberi maaf. Fa'fu anhum wastaghfirlahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka dan minta ampunlah untuk mereka dan bermusyawarah dalam urusan itu. Yang keempat, berbuat baik dan minta ampun pada Allah atas segala dosa. Saudaraku, jika seorang hamba ingin menikmati keindahan syurga, hendaklah ia mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Jakarta. Singkat, padat, dan jelas. Masih ada satu nama, kami masih mencoba terus untuk menghubungi, yakni Bapak Supriyadi dari Tangerang. Dan buat Anda semua, para da'i-da'iyah, tentu saja kita masih akan terus ketemu lagi di waktu-waktu ke depan. Dan untuk pekan depan, tema kita adalah keutamaan dikir. Kami masih mencoba tersambung dengan Pak Supriyadi. Ya, belum ada? Baik. Oleh karena itu, kepada Pak Supriyadi khususnya, karena Anda kebetulan nomor 9 di sini dalam kesempatan Grand Final yang satu-satunya belum tersambung, kami masih terus mencoba, Anda jangan jauh-jauh dari pesawat telepon Anda. Ya, tampaknya sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya, Pak. Balighani walau ayah. Fadhal, bisa langsung dimulai, waktunya 3 menit dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Dewan Hakim, Bapak Pembawa Acara, dan pemirsa TPRI yang berbahagia. Alhamdulillah dengan takdir sanjiji hadisnya Allah, kita bisa berjumpa kembali di udara dalam tema kunci surga. Allah menciptakan dengan kekuasaannya dua tempat di akhirat, yang keduanya merupakan tempat balasan bagi makhluk Allah, diantaranya manusia, yaitu sorga dan neraka. Sorga adalah tempat yang istimewa bagi orang yang bertakwa kepadanya, dan neraka adalah tempat yang sangat menakutkan bagi manusia yang durhaka. Seorang sahabat Rasul, yaitu Mu'ad bin Jabal, menanyakan kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam sorga dan menjauhkannya dari neraka. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar." Qala, "Laqad sa'alta 'an 'azim, wa innahu la yasiru liman yassarallahu ta'ala 'alaih. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tashumu ramadan wa tahajjul bait." Al-hadis. Saya berkata, "Ya Rasulullah, beritahulah aku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari neraka." Nabi menjawab, "Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah. Engkau menyembah Allah dan jangan memusyrikannya, mengerjakan sholat, zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah." Dan dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal haramtul haram wa lam ajid 'ala dhalika shay'an adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Rawahu Muslim. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana tanggapanmu jika aku melakukan salat fardu dan puasa Ramadan dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram dan tidak menambah sedikit pun selain itu? Apakah aku masuk surga?" Nabi menjawab, "Ya." Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, ialah bahwa amalan yang memasukkan ke dalam surganya Allah itu ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Yang kedua, mengerjakan amalan-amalan soleh sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saya akhiri dakwah singkat ini dengan mengucapkan, "Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar." Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, 9 orang sudah menyampaikan dakwahnya dalam kesempatan grand final kali ini. Semuanya sungguh sangat luar biasa, isinya bagus-bagus dan memberikan pencerahan yang tentu saja membuat kita semakin meningkat keimanannya dan bersemangat untuk beramal saleh. Sebelum kami umumkan siapakah yang keluar sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, kami informasikan bahwa untuk pekan depan tema teledakwah kita adalah keutamaan berzikir. Saya ulangi lagi bahwa tema teledakwah untuk pekan depan adalah keutamaan zikir. Silakan Anda bisa bersiap-siap mencari bahan-bahannya, terutama rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti tadi, dari para peserta grand final ini ternyata bagus sekali, dan tibalah kini kita umumkan sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan grand final kali ini adalah Ustadz Abdul Razik dari Ciputat dengan jumlah nilai 184. Kami ucapkan barakallah kepada Ustadz Abdul Razik dan kepada yang lain, tentu masih punya kesempatan yang luas untuk bisa berkiprah di tengah masyarakat. Akhirnya sampai disinilah kesempatan teledakwah kita kali ini dalam kesempatan grand final. Insyaallah teledakwah masih akan kembali di kesempatan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ilaliko fi amanillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada.